Mitra bisnis, PLN akan mengundang pemasok batu bara dari Australia, China, India, dan negara lain untuk memasok kebutuhan batu bara dalam negeri. Upaya impor akan dilakukan karena sejumlah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara gagal memperoleh pasokan dari produsen domestik. Pengadaan batu bara yang dilakukan baik oleh perseroan, anak perusahaan, maupun pengelola pembangkit listrik swasta tidak mendapat respons cukup dari perusahaan tambang batu bara domestik. Akibatnya, rawan terjadi gangguan pembangkit. Mitra bisnis untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa sebenarnya yang terjadi dengan pasokan batu bara ke PLN ini? Ya, ini mencerminkan PLN perencanaannya tidak bagus ya. Karena membeli batu bara itu tidak bisa, saya mau beli sekarang langsung hampir semua kontrak batu bara itu jangka panjang. Dan itu sebetulnya yang kalau perusahaan-perusahaan batu bara yang besar itu sudah memenuhi semua kontrak PLN. Nah, yang mangkir adalah yang KPKP kecil ini. Jadi jangan disalahkan perusahaan-perusahaan batu bara yang besar. Kalau mau ke perusahaan batu bara yang besar ya harus kontrak jangka panjang. Jadi sebaiknya PLN ini melakukan perencanaannya lebih baiklah. Pembeliannya jauh-jauh hari, ditutup dengan kontrak yang lebih pasti. Jangan tambah memperkeruh situasi dia menggunakan pemerintah untuk menekan perusahaan batu bara ini. Nanti perusahaan batu bara ini kasihan. Harus berarti batu bara yang sudah dialokasikan untuk kontrak bagi pembeli yang sudah dilakukan sebelumnya harus dialihkan dong ke PLN. Jadi saya rasa tidak elok lah. Kalau menurut Anda, seperti apa sih sebenarnya skema yang terjadi antara supply dan demand dari pemasok batu bara ke PLN, Pak? Sebetulnya PLN butuh berapa, kemudian di taken kontrak dengan perusahaan penghasil batu bara yang besar, itu sudah selesai semua, sudah memenuhi semua. Tapi PLN di tengah jalan minta tambahan gitu. Nah, tambahan itu sebetulnya ada, ya, tapi tidak bisa dipenuhi untuk yang jangka pendek. Nah, berarti PLN harus cari, mungkin PLN selama ini mencari dari supplier-supplier batubara yang kecil-kecil begitu, yang tidak memenuhi janji, itu yang masalahnya. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.